benar-benar masuk ke dalam minuman, apa yang harus kita lakukan, yaitu kita memasukkan sehingga seluruh mukhlalat itu tergenam di dalam minuman tersebut, kemudian kita lagi ke dalam mengikat dan membuangnya. Dan cerita Rasulullah SAW ini agar kita mengangkat dan membuangnya berarti kita tidak boleh memakan lalat, satu faedah lain walaupun dia tidak najis ataupun menajiskan air tersebut. Dan setelah itu kita terangkan bahawa tidak bermakna apabila kita dibenarkan untuk meminum air tersebut, tidak bermakna kita wajib minum air yang telah dimasuki lalat. Tidak mana wajib. Artinya kalau kita tak mau minum, tak payah pun kita nak masukkan lalat itu ke dalam air. Kalau tak mau minum, kita buang dan cuci macam macam biasa lah. Kalau tak mau cuci pun tak tahu. Itu maksudnya. Ada pun apa hikmah di sebaliknya, setelah kita faham berakhlak telah menjelaskan bahawa di salah satu tempat lalat tersebut terdapat racun, terdapat penyakit. Maka sebagian orang mengatakan kalau kita perhatikan, kita buat observation, lalat itu berada masuk dalam air, satu tempat dia masuk dalam air, tapi satu tempat lagi ada kat atas. Tak tahu lah ada yang tengok, ada yang cek atau tidak. Kalau ada mana betul yang disaksikan oleh Rasul SAW, jadi kita masukkan tempat air juga dan semua lalat itu ke dalam air minuman tersebut. Dengan itu boleh dan kita minum insyaAllah ta'ala. Dan satu kaedah yang perlu kita faham bahawa apabila syariah menghalalkan, mengizinkan sesuatu, berarti kita tidak lagi merasakan ataupun tidak akan terkena apa-apa mudarat jika kita menggunakannya, memakannya atau meminumnya. Jadi sama seperti hal bangkai. Bangkai, tahu kan? Bangkai haram dimakan. Tetapi dalam keadaan terdesak, dalam keadaan darurat, sehingga kita tidak mendapat apa-apa makanan lain melainkan bangkai itu sajalah, maka bolehkah kita makan? Jawabnya boleh. Bangkai itu tak dibuling, darahnya kat dalam. Jadi kalau kita makan, nanti kita tanya tak? Macam mana ni? Kalau kita makan, nanti akan memudaratkan kita bagaimana? Seperti mana kalau kita makan bangkai ataupun makan binatang yang tidak dibuling? Maka kata ulama yakin lah, apabila syariat menghalalkan, mengizinkan bangkai tersebut dalam keadaan darurat, pastinya dalam keadaan darurat tak akan memudaratkan. Tak akan memudaratkan. Sebab dia tak akan memudaratkan atau mengizinkan atau menghalalkan sesuatu yang memudaratkan hamba-hambanya. Itu satu perkara yang pelik. Tetap benda ini sama. Bangkai itu bangkai juga. Bangkai kambing itu bangkai kambing juga. Dalam waktu biasa, bukan keadaan terdesak, tak boleh makan. Kalau makan, memudaratkan kita. Ya. Tapi kita waktu darurat boleh pula kita makan dan benda dia sama. Jadi jangan kita tanya banyak-banyak, tapi kita yakinlah bila dah diizinkan, dihalalkan, tapi dia tidak memudaratkan. Dan ini sama seperti soalan kemarin tentang jilatan anjing. Jadi kalau anjing itu menjilat sesuatu bekas itu, kita kena buang apa yang kat dalam bekas tersebut, kita kena cuci banyak 7 kali. Salah satu daripada dia dengan tanah, dengan lagi 6 kali dengan air lah. Baik, baru kita boleh gunakan. Terhadap pertanyaan kemarin adalah apabila anjing itu adalah anjing buruan, di mana Allah SWT izinkan, halalkan seseorang itu kalau orang memburu menggunakan anjing buruan. Dan anjing buruan itu akan menangkap, takkan dia pakai apa? Dia pakai tangan nak tangkap lah. Dia pakai apa? Pakai mulut, pakai gigi dia tangkap. Dan dia akan angkat binatang tersebut sampai kepada tuannya. Betul? Dan setelah kita terangkan bahawa pendapat yang tepat adalah tak perlu kita cuci bekas gigitan anjing tersebut. Sebab tidak ada dalil, tak diburu. Rasulullah SAW kata apabila kau hantarkan, kau lepaskan anjing kau yang mu'allam, yang telah diajar, yang dah train, kau dah baca nama Allah, maka kau boleh tangkap makan. Kalau mati, hidup pendak atau boleh. Kurang macam itulah hadis itu. Betul? Dan waktu itu lah, kalau perlu nak terangkan, kalau mesti cuci bekas gigitan anjing, waktu itulah Nabi SAW mesti diterangkan. Nah, kerana saat disebutkan tak diterangkan sedangkan kita perlu mengetahui ketika itu, menunjukkan tak perlu lah kita bisa mencuci. Tapi tadi kata kena cuci sampai 7 kali kalau keadaan biasa, tapi dalam memburu tak perlu. Maka kata Syekh Husaini rahimahullah ta'ala, ketahuilah bila Nabi Allah kan jadi izinkan oleh syariat, artinya ia tidak akan memudaratkan lagi. Jadi alhamdulillah, senang dengan selamat kita. Jadi kalau kita pakai logik, memang anak-anak sekarang tak logik. Begitu juga dengan satu binatang lain, itu keledai peliharaan. Sebelum diharamkan, bertahun-tahun lalunya Nabi SAW sahabat-sahabat membenarkan makan, sahabat makan keledai peliharaan. Kemudian bila datang pada satu tahun itu, lepas hijrah, Rasulullah SAW mengharamkan dia. Satu masa dengan itu, satu tahun dengan diharamkan nikah muta'ah, nikah kontrak. Jadi sebelum itu, daging keledai peliharaan itu halal, baik, bagus. Tapi bila diharamkan terus dia jadi haram dan jijik. Dan itu menunjukkan sesuatu perkara yang mungkin pelik. Macam mana binatang itu, itu juga. Tapi di malam halal, hari ini boleh haram. Macam mana itu? Jadi kadang-kadang kita kalau nak fikirkan tak boleh begitu, dia mesti haram kerana begitu. Dia ada penyakit, anjing yang penyakit, babi kalau ulat pun tak boleh bunuh dengan apa-apa. Kalau kita fikir sama macam itu, nanti kita akan dikhawatiri menolak macam-macam hadis yang datang dari Rasulullah SAW. Jadi senanglah kita, bila dia haramkan baguslah untuk kita, bila dia haramkan kita, bila dia haramkan maka baguslah untuk kita, untuk wajib kita, kita tinggalkan. Baik, jadi itu berkenaan dengan hadis lalat tadi. Banyakannya sudah diterangkan tentang hukum kerana perbinatang yang kecil yang tidak ada darah yang mengalir. Bukan kata tak ada darah tu, nyamuk tu ada darah. Lalat tu mungkin ada darah juga. Tak tahu nak tak cek. Ada darah kan? Darah lalat. Atau apa-apa juga. Tapi dia tidak darah yang mengalir, yang mengucuk. Jadi tidak, tidak haram. Tidak, maksudnya tidak najis. Satu faedah di dalam kitab mengatakan, beberapa doktor mengatakan bahawa bahagian tubuh yang tersengat oleh kala jengking dan kumbang apabila digosok dengan lalat akan memberi manfaat dan penawar. Hal itu tiada lain kerana ubat yang terdapat padanya. Allahu'alam. Ini beberapa doktor pada zaman dia. Tapi doktor sekarang kalau dia cakap macam itu, baguslah. Tak ada, itu jangan pandai-pandai. Dia jadi lain. Bukarlah. Jadi dalam masalah ubat-mengubat ni ada kaedah, bukan sembarangan. Mentang-mentang apa ni, apa tu, kita dengar ada orang kata ni boleh ubat, ini boleh ubat, ini mujarab dan sebagainya. Contoh ni kita nak pakai, nak guna kan, tidak semudah-mudah, semudah-mudah itu kan, terwenang-wenang. Mesti pastikan orang yang mengubat itu atau yang dikatakan pakar itu adalah betul-betul ahli dalam dalam perubatan tersebut. Bukan orang yang kek-kek. Tutup-tutup jarum orang masuk pangkir, kita tengok orang buat apa semua, ada belajar dan ada study. Contoh dia pun nak tutup orang orang kan. Tak boleh, salah. Kita salah. Dia dah memang salah. Kita pun salah. Jadi dalam bidang ini mesti ada ahlinya. Kita mesti rujuk kepada ahli dan pakar. Ada kata urut-urut pun sama juga. Jangan mentang-mentang tak ada urut-urut. Waktu orang test. Bagus. Okey, kita try orang, 10 orang. Boleh. Kita tak pernah belajar pun. Ikut sedap tangan dia, kita urang kat orang. Jadi satu kali dia urut, tersalah. Siapa nak tanggung? Dia salah kita dan salah dia. Tak boleh. Jadi mesti ada tauliah lah, kata orang tu ada. Sebab tu zaman sekarang ada tauliahan untuk COVID, untuk doktor dan sebagainya. Itu perkara yang semacam kita akan disalah guna. Jadi dalam bidang-bidang tertentu ada pengkhususan. Dalam bidang agama ini pun ada pengkhususannya. Bukan semua orang tak tahu jalan kitab. Okey, mari kita baca, kita buka dia pun cara. Tak boleh lah. Kadang-kadang ada kelas kan. Tiang tu ada kelas, tanah ada kelas. Semua cakap macam-macam. Dia dengar apa, dia cakap. Dia baca apa, dia internet, dia pun cakap. Jadi mesti ada pentauliahan. Jadi itu dan itu situ untuk mengelakkan apa? Untuk mengelakkan apa tu, abuse lah. Kalah berguna dan sebagainya. Jadi mesti kita rujuk kepada ahlinya. Allah pun telah berkenal. Dan bila kita tak tahu, kita buat. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli zikir. Yang ni Al-Quran, jika kamu tidak mengetahui tentang satu bayinat, satu penerangan. Wa syukur. Baik. Kita pergi kepada hadis berikutnya. Soalan satu hadis yang nombor 13. Wa'an Abi Wafid Al-Laythi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qut'a min al-bahimah wa hiya hayyah fa huwa mayyit. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wal lafdhah. Maksudnya dari Abu Wafid Al-Laythi radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa saja yang dipotong dari haiwan yang masih hidup adalah bangkai. Hadis diriwayatkan Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan dia menghasankannya dan lafaz tersebut miliknya. Jadi hadis ini dibawa oleh Ibnu Hajar dalam kitab Thaharah, di mana Rasulullah SAW bersabda menerangkan tentang hukum apa yang dipotong daripada haiwan al-bahimah. Al-bahimah itu asalnya adalah semua makhluk yang tidak boleh cakap bahim, boh, maknanya tak boleh cakap. Jadi yang boleh cakap apa Allah SWT cakap manusia ni, selain daripada manusia asalnya semua bahimah, haiwan. Jadi termasuk kat situ haiwan yang boleh kita makan, termasuk kat situ haiwan yang tak boleh kita makan, yang jalan tak kaki, yang jalan dua kaki, yang banyak kaki atau yang jalan tak pakai kaki, semua masuk dalam haiwan bahimah. Baik, yang liar, yang zina, yang makan orang atau yang tak makan, tak makan orang. Sebenarnya ada binatang yang liar, dia tak makan orang kan? Kalau orang keluar masuk kat dalam ni, dia makan. Itu lain. Baik, yang penting kat sini, apa yang dipotong daripada haiwan ni, sedang dia masih hidup. Kita potong daripada badan dia hidup-hidup. Maka dia adalah bangkai. Bukan binatang tu bangkai. Bahagian kita potong, itulah yang bangkai. Jadi kalau kita pergi dekat misalnya seekor lembu, kita potong telinga lembu tu. Lembu tu tak bangkai, lembu tu hidup lagi, kita mati, biasanya hidup lagi lah, telinga aja. Telinga tu bangkai. Jadi apa hukum bangkai? Dalam bab thaharah, najis. Dan bab makan minum, haram dimakan. Itu maknanya. Dan kalau telinga tu kena dekat tempat lain, tempat lain tu dah najis. Sama juga masuk dalam air, air pun najis. Itulah yang Nabi khabarkan oleh Rasulullah dalam pada kita. Makutia, apa yang dipotong daripada haiwan ketika dia masih hidup, maka benda yang dipotong itu adalah bangkai mayit. Jadi mayit ini sebenarnya satu kata perkata bahasa Arab, maknanya yang telah mati. Telah mati. Dan sebenarnya plural adalah amwat. Tapi kadang-kadang mayit itu disebutkan juga untuk sesuatu yang belum mati tapi akan mati. Bahasa Arab. Dan apa dalilnya kan? Dalam Al-Quran ada disebutkan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu kata Allah Subhanahu, engkau mati, engkau bangkai, engkau mayit dan mereka pun mayitun. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Maksudnya engkau adalah mayat dan mereka juga adalah mayat. Ya, ini orang-orang kafir. Tsumma innakum yawmal qiyamati. Tsumma innakum yawmal qiyamati tubatun. Kemudian kamu pada hari kiamat itu akan dibangkitkan. Tapi kita tahu waktu ayat itu turun Nabi SAW masih hidup, orang kafir Quraisy masih hidup. Tapi maksud sini adalah mereka akan mati. Faedah daripada ayat itu boleh kita ambil sedikit. Nabi SAW kata Allah akan mati macam orang lain akan mati. Ya Rasulullah SAW pun dah meninggal dari wafat. Itu kata Al-Quran. Tapi ada orang Islam kata Nabi SAW belum mati lagi. Dia masih boleh jalan-jalan. Kadang-kadang dia jumpa wali, kadang-kadang dia jumpa orang baik. Bukan kita dalam mimpi, dalam mimpi tak apa lah. Mati hidup macam dia jumpa. Bila kita baca apa benda tu, tengah fikir apa tu, mungkin Nabi SAW datang dalam keadaan hidup, dalam keadaan jaga. Apa kata kita kata tentang akidah atau kepercayaan seperti itu? Kan seperti itu jelas bersarahan berlawanan dengan Al-Quran. Engkau mati, mereka mati. Allah telah menerangkan bahawa Nabi ini juga akan meninggal dunia. Seperti dan dalam ayat ini, wa Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Apa in mata au qutila khalaqtum ala aqabikum. engkau wahai Muhammad hanyalah seorang rasul telah berlalu sebelum engkau beberapa orang rasul. Engkau bukan first one, bukan the only one, tapi itu banyak lagi sebelum. Tak kalah engkau pilih rasul. Apa iman tak apakah dia apabila dia meninggal dunia ataupun dia dibunuh, kamu murtad, kamu kembali kepada agama yang lama. Ini adalah ayat warning untuk para sahabat beriman kerana Allah SWT. Apa pun jadi pada kita, apa pun jadi dalam negeri kita, kita tetap pegang kita punya agama. Apa jadi pada Nabi kita pun, kita tetap pegang pada agama. Itu maksudnya. Sebab itu apabila Rasulullah SAW dan wabat, ramai yang macam tak percaya Nabi boleh mati ke? Hingga Umar bin Khattab keluarkan pedang, dia kata siapa kata Muhammad dan Nabi aku panjang kepala dia. Dia tak percaya, dia tak boleh terima lah. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang kata orang tu kenal berwibawa, dia pun baca ayat. Selalu baca ayat dia kata man kana ya'budu Muhammad Muhammadan fa inna Muhammadan fa'na. Siapa yang dahulu menyembah Muhammad, masuk Islam kerana Muhammad, ketahuilah Muhammad dah mati. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Apa pula sama pula. Siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu hidup tak mati. Dia kurang macam tu. Kemudian dia bacakan ayat yang tadi. Rasulullah SAW, kalau meninggal ataupun terbunuh, apakah kamu nak murtad? Jelas. Ada orang kata pergi kat kubur Nabi SAW, kita cakap apa-apa nanti Nabi jawab berapa dan sebagainya, dalam keadaan seperti biasa dan seterusnya. Ini sebabkan akidah yang apa ni tidak bertepatan dengan dalil Al-Quran dan sebagainya. Ada pun kalau jumpa Nabi SAW dalam mimpi, itu memang ada lah. Tapi itu pun ada cara-cara. Itu kalau orang tak menamalkan sunnah, tolak sunnah, tolak Quran pun ada juga. Tahu kau dia kata apa? Dia kata aku nampak Nabi SAW dalam mimpi. Dia tak pergi masjid pun, tak pergi pun apa tu, tak ada pun dia ada silaturahim dengan orang Islam. Dia duduk, dia fikir dalam rumah dia dan sebagainya. Lepas tu tahu-tahu dia kata dia nampak Nabi dalam mimpi. Mana lah semua. Yang patutnya yang paling layak nak dapat mimpi Nabi SAW, jumpa Nabi, adalah orang mana? Orang yang belajar haji, orang yang ngamalkan haji, ngamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, mempertahankannya. Orang macam itulah yang patut. Baik, jadi bagaimanapun kita kalau jumpa Nabi SAW dalam mimpi kita, ia tidak akan mengubahkan agama kita sedikit pun. Takkan makna ada hukum baru ataupun ada kurang hukum pun. Sebab agama Islam telah sempurna walaupun telah wafat Nabi SAW, tak ada lagi tambahan ataupun kekurangan. Itu yang penting kita nak faham. Baik. Berkenaan dengan hadis ini, hadis ini adalah Abu Waqid Al-Laythi. Siapa ya? Kata pencara kitab ini adalah sebuah salah. Menurut salah satu riwayat, nama Abu Waqid adalah Al-Hari bin Auf. Dikatakan bahawa dia ikut Perang Badar. Jadi dia awal masuk Islam, Perang Badar semua hijrah. Ada yang berpendapat bahawa dia termasuk orang yang masuk Islam pada penaklukan Mekah. Ini lambatan tahun 8 hijrah. Pendapat yang pertama lebih kuat. Kritik pendapat ni ada kat mana-mana. Dalam sejarah ni pun ada. Jadi jangan kita baca apa pun, kita take for granted ataupun kita take it as apa pun macam case value je lah. Semua betul ni. Dalam ilmu sebenarnya ada kajian dia. Jadi kalau wafat itu nak belajar, dia belajar dengan orang betul-betul. Betul-betul hati-hati dan taktik. Orang yang main ambil sana, main ambil sini, dia main ambil sana, ambil sini je. Betul? Alhamdulillah, betul juga masalah. Awak tahu sendiri. Awak bawa betul atau mengamalkan benda yang salah. Itu belajar dengan orang yang memang berkelayakan itu penting. Baik, kemudian dia meninggal pada tahun 68 atau 65 hijrah di Makkah. Al-Laythi adalah nisbah kepada Al-Layth kerana dia berasal dari Bani Amir dan lain. Lain pun ada makna yang dalam bahasa Arab. Arab dia maknanya singa. Al-Layth. Apa saja penjelasan kalimat? Apa saja yang dipotong dari haiwan? Dalam Al-Qamus Al-Kadimah adalah setiap haiwan yang berkaki empat meskipun hidup di air atau setiap yang hidup dan tidak berakal. Dan al-Bahimah adalah anak domba. Dan kambing. Sepertinya yang dimaksud di sini adalah yang terakhir, bagaimana yang diterangkan. Baik, jadi al-Bahimah telah diterangkan umumnya adalah segala binatang yang boleh kita makan atau tak boleh kita makan. Dan hadis ini dia keluarkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dan dia menghasankannya. Dan Imam Tirmidzi berkata, sesungguhnya hadis ini hasan. Dan definisi hasan telah disebutkan pada definisi hadis sahih yang lalu, ini kita tak baca lah. Tapi maksud hasan itu dia punya grade dia tu, kalau sampai A, dia B lah. Bagus lah, masih boleh pakai yang ini. Sebabnya dia punya hafalan perawinya tu tak tiktok macam yang perawi-perawi yang hadis sahih. Jadi kurang sikit je. Sebab tu kita susah nak jumpa hadis hasan. Dan tak ada satu buku hadis hasan aja semuanya. Tapi kita jumpa hadis sahih ni, dia semuanya ada. Ataupun hadis hasan semuanya tak jumpa. Mulai hadis sahih semuanya kita ada. Hadis palsu semuanya ada. Tapi hadis hasan semuanya tak ada. Kenapa? Sebab susah nak cari hadis hasan ni. Sebab susah nak hukum dengan satu hadis ni hasan. Susah. Ulama hadis yang hebat-hebat dia boleh katakan hadis ini hasan, dia tak sahih lagi. Tapi dia tak lemah. Sebab kita nak kena pastikan perawi itu punya abang lah, perawi itu punya itulah, punya inilah, dan sebagainya, tidak turun sedikit. Jadi kalau orang-orang boleh katakan hadis itu hadis hasan, Masya Allah kita kaji lah kan hadis tersebut. Dan kalau kita nak jumpa hadis hasan, paling banyak dalam kitab mana? Dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Banyak kita boleh jumpa hadis-hadis yang hasan. Hasan atau sahih, akhirnya praktikalnya sama. Kita gunakan semua hadis yang hasan ataupun sahih. Jadi dia sama dengan segala penggunaan. Cuma kalau kita ada hadis hasan, kata halal, hadis sahih kata haram, mana kita nak gunakan? Kata nak gunakan dulu, tapi sama hukum tak pun. Tapi kalau ada perlawanan, tak ada jalan lain, kita nak kompromi kan. Hujam baru kita gunakan hadis yang lagi kuat sahih. Itu faedahnya, ada grading dalam hadis. Sama lah, budak nombor 1, nombor 2, nombor 3 pun budak pandai, bagus, dapat hadiah semua kan. Tapi dia nak pilih jadi 10 kelas misalnya. Satu je boleh pakai. Boleh apa ni? Boleh jadi ketua kan? Banyak-banyak ketua susah. Jadi kita nak pilih nombor, pun satu lah misalnya. Itu ada apa edarnya ada. Ada siksaan, ada grading dan seterusnya. Baik, kemudian daripada sudut kafir hadis ini menunjukkan bahawa sesuatu yang dipotong dari tubuh haiwan yang masih hidup adalah bangkai yang diharamkan. Dan latar belakang hadis tersebut, ini sebab turunnya ataupun datangnya hadis, bahawa yang dimaksud dengan al-bahimah adalah binatang berkaki empat. Ini tak disebutkan apa ya. Jadi saya telah berita bahawa pada zaman hari belakang dan kata biasa itu potong yang ekor unta. Dia sebut potong lah. Bukan ekor unta, ekor ni untuk ikut kambing, tak teringat lah. Salah satu lah, lepas tu diorang makan. Diorang bakar ke apa, diorang makan. Tapi ikut tu semua balik lah, betul lah. Jadi yang kita katakan, yang kita kata, apa yang dipotong dan haiwan masih hidup, dia adalah bakar. Jadi boleh tak makan? Tak boleh. Kalau lagi salah tak boleh tahu, kita tak tahu. Kita ingatkan, apa salah tu? Tapi oleh kerana jawab Nabi SAW telah beritahu, telah kabarkan, sekarang kita tahu, oh, potong pun tak boleh. Jadi sama ada dia punya yang kita potong pun elok ataupun tak elok. Dan ini dimaksudkan apa juga yang kita potong. Kalau binatang itu ekor-ekor lah. Jadi kalau tanduk kita potong, tanduk tu bangkai. Kalau kuku kita potong bangkai tak? Gigi kita cabut bangkai. Janggut kita potong, bulu kita potong bangkai tak? Hati jaga apa yang dipotong daripada haiwan waktu dia hidup, dia bangkai. Kalau awak nak faham, semua tu yang saya cakap tadi tu, semuanya kalau potong bangkai, bulu tak boleh pakai, tanduk tak boleh pakai, gigi tak boleh pakai. Apa lagi tadi? Ini macam mana? Kuku. Apakah pahamannya macam itu? Tidak. Kenapa tidak? Di sini kita lihat pembahasan ulama. Sebab tu mesti kena ikut pada ulama. Kalau kita ni belajar dengan itu, silap kita keluarkan pendapat macam itu kan. Sebabnya, tapi kita lihat ulama, tak ada ulama yang cakap macam kita cakap. Tak ada. Tak ada ulama cakap macam kita cakap. Dan mereka menerangkan sebabnya rambut, bulu, tanduk, gigi kuku tu tidak masuk dalam hadis ini. Sebab yang maksud dipotong ni, dipotong daripada haiwan yang hidup ni adalah bahagian-bahagian binatang tersebut yang mempunyai roh ataupun kehidupan. Susah sikit nak. Yang mempunyai kehidupan, maka tentu dihayat apa yang ada kehidupan dekat dalam ni. Bukan maknanya dia tak tubuh. Kalau dia tak tubuh, macam mana boleh keluar tanduk, boleh panjang gigi, macam mana boleh besar dan sebagainya. Macam mana bulu boleh jadi lebat, kuku boleh jadi panjang kalau tak potong. Jadi dia hidup, tetapi dia tak macam yang dalam badan lain. Sehingga kalau kita potong bulu, tak ada kita pakai aus. Tak ada. Adalah kita puting rambut, kita terpekik. Tak ada. Puting kuku kita terpekik. Kalau terlebih sikit dalam tu ialah ataupun kita potong dengan anak kita terlebih, memang dia pergi belalak. Dia cerit dalam kuku yang kita. Kenapa tak sakit? Adakah sebab dia bukan daripada anggota badan? Itu dia daripada anggota badan kita. Tetapi dia tak sakit sebab tak ada kehidupan kat situ. Dia tumbuh-tumbuh saja. Dia bukan datang daripada yang nyawa tadi. Inilah yang disebutkan oleh ulama. Anda tak faham? Oleh kerana itu, mereka dapati ini konsisten. Maka setiap yang dipotong, yang gemetar macam gini, yang tidak ada nyawa di dalamnya itu, maka boleh dia terpotong dan dia bukan bangkai. Lepas kalau apa itu gajah punya harus tanduk gading gajah mahal tak periksa kan? Itu dah banyak-banyak nak buat apa pun tak tahu. Boleh lah, boleh. Dan potong pula nak gunakan letak dekat kanan dalam dekat dinding tak apa-apa, tak ada bulu binatang. Walaupun nanti hidup kita pakai banyak-banyak bulu binatang yang dia apa yang ditukul dia itu pergi yang diri cover tubuh baju buat suki dan sebagainya. Itu semua boleh kita pakai. Nanti itu boleh kita tahu. Kalau kita tak ikut tu mungkin ada apa? Penyukur tak lalu dalam penyakit dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, bahagian-bahagian daripada binatang tersebut tidak masuk dalam hukum ini. Jadi yang masuk apa? Yang lain-lain. Jadi di sini tak diterangkan maknanya umum lah. Apakah binatang yang kita potong tu binatang yang boleh kita makan ataupun tak boleh kita makan. Oleh kerana tak disebutkan, maknanya semua binatang, walaupun dia adalah apa, kambing, lembu yang memang kita boleh makan, waktu itu kita tak boleh potong. Kalau dia memang yang jenis tak boleh makan waktu hidup pun, yang ni kelas kita boleh pun tak boleh makan. Mungkin boleh dia makan? Tak boleh. Lebih itu lebih lagi lah. Kalau kita potong sebahagian daripada badan dia, kita tak boleh gunakan. Itu yang disebutkan dekat sini ya. Kita boleh ambil satu lagi hadis, iaitu bab berjaya. Ini kita selesai tentang bab tohara. Apa yang bersih, apa yang tak bersih, apa yang najis, apa yang tidak najis. Kita pindah kepada babul aniyah. Aniyah itu maknanya bekas-bekas berjaya, pinggan, periuk mangkuk, cawan dan sebagainya. Kenapa disebutkan tentang pinggan mangkuk pula, cawan gelas pula dalam bab tohara? Apa kena-kena ni? Maka jawabnya, sebab ini dah disebutkan tentang makanan minuman. Kita mana makan itu saja, mesti letak dekat dalam bekas lah. Maka kat pinggan ke, kalau minuman dekat dalam gelas ke botol dan sebagainya. Jadi perlu atau tak perlu kita diterangkan tentang hukum bekas-bekas. Boleh tak kita letak air dalam bekas kasi? Boleh tak kita letak air dalam bekas kasi? Boleh tak kita air dalam bekas kulit? Boleh tak kita letak air dalam bekas besi? Boleh tak kita letak air dalam bekas emas? Dalam bekas perak? Ha, itu dia. Kalau nak tahu kan? Jadi bukan pasal bersih tak bersih, tapi pasal dia ada kaitan dengan apa ni, najis atau tidak najis, ataupun dalam masalah barang makanan dan minuman. Jadi bab bedanya hadis ke-14 dan kitab ini Abu Zaid bin Yaman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fidda wa la taqulu fi sihhatihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Muttafaqun alaih. Maksudnya dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu minum dalam bejana emas dan perak, dan janganlah makan pada piring yang terbuat dari keduanya. Kerana sesungguhnya bejana atau piring emas dan perak itu adalah bagi mereka di dunia dan bagi kamu di akhirat. Muttafaq alaih. Jadi ini riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang tak ada ragu-ragu lagi dan hadis yang sahih. Perawinya adalah Hudzaifah bin Yaman dan dia adalah Abu Abdullah Hudzaifah bin Yaman. Dan Hudzaifah dan ayahnya adalah dua orang sahabat Nabi yang mulia. Ini kita kena sebut radhiyallahu anhum, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhum. Keduanya mengikuti perang Uhud. Hudzaifah adalah pemegang rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dikenal sebagai sahibu sirri Rasulullah SAW. Ini satu kemuliaan untuk sahabat yang besar ini, Hudzaifah bin Yaman. Dalam banyak sahabat, Nabi SAW percayakan sahabat ini lah, Hudzaifah, untuk simpan rahsia Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat lain tak tahu. Walaupun Abu Bakar Siddiq, yang tahu cuma Hudzaifah bin Yaman. Kaitan lah. Ini satu kelebihan yang terdapat pada Hudzaifah bin Yaman. Kenapa? Kerana dia istimewa. Wallahu a'lam kenapa lah. Yang lebih daripada itu kita tak tahu. Tapi tak bermakna Hudzaifah bin Yaman ni lagi hebat daripada Abu Bakar dan Umar daripada semua hal. Tapi dalam rahsia ni, maka dia memang dia lebih istimewa. Sebab itu dalam sebuah riwayat, Umar bin Khattab selalu muhasabah dirinya, diperiksa dirinya, imannya diperiksa, amalan diperiksa. Jadi dia sentiasa takut bahawa dia ni nanti bukan betul-betul orang yang beriman yang diterima oleh Allah SWT. Takut-takut ni dia cuma seorang yang munafik. Bagus tak bagus yang itu? Takut kalau kita ni orang munafik. Takut ni kita tak benar-benar beriman. Bagus. Menunjukkan kita benar-benar beriman. Kita takut bahawa kita ada kurang lagi lah dan sebagainya. Bukan kita ragu-ragu ni Islam kita ni betul ke, agama lain betul. Bukan macam tu lah. Ha. Bukan. Tapi itu adalah apa? Berhati-hati. Jadi Umar bin Khattab tahu bahawa ada sahabat namanya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Dia memegang rahsia Rasulullah SAW. Rahsia apa ni? Dia tahu rahsia yang dipegang oleh Hudzaifah bin Yaman adalah nama-nama orang-orang yang munafik di Madinah dan beberapa rahsia lain. Jadi dia tanya Hudzaifah bin Yaman, apakah aku termasuk mereka, orang-orang munafik? Dia tanya. Tak tahu tak apa yang dijawab oleh Hudzaifah bin Yaman. Satu rahsia-rahsia lain tak boleh kasih tahu. Jadi rupa-rupanya yang diketahui, yang sebagai rahsia yang diketahui dari Hudzaifah bin Yaman adalah nama-nama orang yang munafik. Dan tentu ini datang dari Rasulullah SAW, dan Rasulullah pun bukannya tahu macam itu saja, tetapi diajar dapat wahyu daripada Allah SWT. Dan tentang hal ini, yakni sesuatu orang yang mengatakan Rasulullah SAW ini banyak rahsia. Kemudian Rasulullah SAW ada sebagian sahabat, dia khaskan, dia kasih tahu rahsia tersebut, lain sahabat tak kasih tahu. Lepas tu datang sebagian mereka, saya ni ada satu ajaran, ada satu cara beribadah, ada satu cara zikir, ada satu tarikat. Saya dapat daripada sahabat ini, daripada Rasulullah SAW. Tapi bila kita tanya, kenapa kita tak tahu, kenapa ulama tak ajar pun? Sahabat-sahabat lain tak tahu. Inilah sahabat-sahabat lain tak tahu. Yang tahu hanya sahabat ini. Selalu ni nama dia Ali dan Abi Talib lah. Selalunya Abu Bakar dan Siti. Selalu dua je lah. Jarang kita jumpa sahabat-sahabat lain. Itu dia punya, kenyataan dia. Apakah betul? Dan sebagainya itu mungkin berdalil dengan kisah ini ataupun tentang sahabat Hurairah bin Yaman. Dan juga satu hadis dalam Bukhari tentang Abu Hurairah, dia kata aku menghafal dua bekas yang besar daripada ilmu lah. Kalau aku memberitahu dan aku telah memberitahu satu daripadanya, komplit dah, dah beritahu pada orang ramai. Dan satu lagi ni, kalau aku kasih tahu maka akan terputung lah urat leher Abu Hurairah. Kalau dia kasih tahu dia mati. Mulalah orang-orang tadi yang ada tiket tertentu, kumpulan tertentu dan tiket tertentu dan sebagainya, kata, inilah yang kamu tak tahu, yang kita tahu, kita dapat daripada Abu Hurairah ataupun daripada catur lah. Aku tiket ni kamu tak tahu, ini specialnya. Kamu kalau masuk, memang kamu baru dapat dia punya apa tu, dia punya power. Tidak penjawab kita? Tidak. Itu satu pembohongan yang besar. Bahawa Rasulullah SAW ada menyembunyikan sesuatu zikir, satu ibadat atau sesuatu cara nak mendekatkan diri kepada Allah SWT daripada umat dia. Dia beritahu pelanggan lagi. Kenapa Pak? Dia kan Rasulullah bukan seorang yang kafir yang menyampai dan amanah. Maknanya dia makin kurang dia tahu. Apa maknanya? Kerana dia kata, kalau dia beritahu pada semua sahabat, sahabat tak boleh tinggi. Ikir ni bau sangat. Mulalah macam-macam falafah. Macam kapal tu dengan sampan. Duduk boleh. Boleh ni. Boleh jalan macam saya boleh. Boleh terapuk. Tapi ikir kan ni macam satu rumah tu. Kalau dia bau, sampan tu jadi terbalik. Hanya tak dibawa. Tapi kapal tu boleh. Jadi sebab tu kena pilih sahabat tersebut. Kita ni pun sama lah. Itulah maksud dia. Bohong kan? Sebab ulama mencarahkan hadis tersebut yang dihafal oleh ulama yang disampaikan itu semua yang terdapat adalah kali-kali tersusun. Yang tak disampaikan tahu apa dia kalau potong, siapa yang kena potong leher kalau disampaikan. Itu benda-benda yang apa, classified. Itu dia, kalau zaman sekarang apa kena? Classified. Dia security punya threat kalau kita sampaikan dia habis. Sebab dia adalah rahsia-rahsia tentang negara lah, ataupun tentang musuh-musuh itu lah. Ataupun perkara yang akan berlaku, yang akan datang ada nama-nama orang-orang yang zalim dan jahat yang zalim. Kalau dia beritahu timbulan-timbulan adalah orang yang zalim dan jahat kata, kalau dia tu dapat tahu dia buat, dia pancung lah. Jadi yang rumah nak kata, dia tak dah zalim. Ini betul nanti kata itu, okey lah. Sebab tu dia tak beritahu. Dan kalau dia tak beritahu, apakah dia telah menyembunyikan ilmu? Tidak. Ini bukan perkara yang wajib dia beritahu pada semua. Ada pun tentang syariat, walaupun macam mana susah pun, walau macam mana punya senang pun, mesti akan diberitahu oleh sahabat. Siapa yang membaca kitab Tauhid Al-Ladhi Muhammadullah yang ada hadis kadang-kadang dengan Muhammad bin Wahab dan Allah Ta'ala dan semua hadis Mu'ad bin Jabal Sabdallah. Dia kisahkan bahawa Mu'ad pernah naik apa dengan Nabi SAW pada selesai. Ini kentai tak boleh makan. Tapi bukan maknanya tak boleh tunggang. Tak boleh makan bukan maknanya mesti lah. Jadi itu kaedah dia. Kalau bagaimana pun Nabi SAW tanya kepada Mu'ad, ya Mu'ad, kau tahu tak apakah hak Allah SWT atas hamba-hamba ni? Dan apakah hak hamba-hamba ni atas Allah? Aku dia aku jawab, Allah dan Rasulnya Nabi SAW. Maka Nabi SAW menjawab, ya Allah, hak Allah atas hamba-hambanya ayyabuduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah masalah kesempatannya dalam itu menyembahnya saja dan jangan mencirikan dengannya sesuatu pun besar atau kecil. Itu hak Allah atas kita adalah tauhid, itulah tauhid. Dan apakah hak kita atas Allah? Dan hak kita atas Allah kata Rasulullah adalah apabila mereka melakukan yang tadi, mereka dalam tauhid dalam Allah SWT tak mencirikannya. Allah yu'adzibahum, Allah SWT tidak akan mengazabkan mereka. Hanya masuk surga. Jadi nak masuk surga kenapa susah? kenapa? Keterangan tinggal mentauhid dengan Allah SWT tak syirik, mati dalam tauhid, confirm masuk syurga, confirm tak masuk syurga. Jadi itu hadis yang kenal untuk dilakukan, ya, sebetulnya yang kenal dalam Islam. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu bila dia dengar hadis ini, tak ada lagi esok terus dia ceritakan kepada orang. Dia simpan, dia tak boleh tahu. Lama-lama dia simpan. Tapi pada akhir-akhir hayatnya dia rasa dia nak meninggal dunia, dia kasi tahu kepada orang ramai. Sebab tu kita tahu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan kata lafaz hadis tersebut, dia pun meriwayatkannya tak akuman, takut dia berdosa simpan ini. Kenapa dia takut dosa simpan ilmu dan kenapa dia tahan? Sebab dia takut Allah. Kalau aku beritahu kepada orang ramai hadis ini, mereka akan relax. Saya tadi pun mereka akan serahkan semuanya pada Allah SWT. Tak payah buat apa-apa. Yang penting iman, yang penting tauhid. Allah Allah apa buat? Minum arak, minum arak, minum judi. Tak payah semua main lah. Yang dia lah tauhid. Jadi tak ada sebenarnya hadis Rasulullah SAW yang bunyikan di para sahabat. Tak ada. Semua dah dikisah. Tapi kalau yang macam ilmu munafik, jadi raja yang paling, jadi masuk neraka ke apa, ini tak kita tahu pun tak boleh. Lagi-lagi kalau membahayakan. Ha? Okey, jadi tu Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, dia sekelompok sahabat dan tabi'in meriwayatkan hadis darinya. Jadi dia banyak juga meriwayatkan hadis. Dia meninggal dunia di Al-Madain pada tahun 35 atau 36 Hijrah. Dia dalam Madain Saleh, di tempat daerah Tabuk, tempat kaum Saleh. 4 malam setelah terbunuhnya Uthman radhiyallahu anhu. Berdasarkan kalimat hadis, kita ambil sedikit lah, mungkin kita sambung lagi di dalam depan. Dan banyak juga pada hadis ini, iaitu Nabi SAW melarang, janganlah, janganlah ya, haram sekali. Apa dia, kamu minum daripada bejana emas dan perak. Ini gelas perak, cawan perak, jangan minum, haram. Dan janganlah makan pula pada piring yang terbuat dari keduanya, sihat pihima. Piring, dulang, apa jugalah tempat kita letak makanan, tak boleh kita makan makanan tersebut daripada piring emas dan perak. Maksudnya emas atau perak, ataupun emas campur perak, dari dua-dua dia sama juga hukum. Kemudian adakah disebutkan kenapa? Adakah sebab najis emas dan najis perak? Apakah bila makanan nasi biryani dah masuk dekat dalam apa periuk, emas dia dah jadi lain juga, dia jadi racun? Jadi Rasulullah SAW pun menerangkan, fa'innaha lahum fi dunya. Maka kerana sesungguhnya ia itu, yakni bejana emas dan perak serta piring yang dibuat dari keduanya itu bagi mereka. Siapa tu mereka? Dalam reket kita lah Allah, orang-orang musyrik, orang kafir. Fi dunya, itu untuk mereka makan minum di dunia. Walakum fil akhirah, dan emas perak itu adalah untuk kamu pakai di akhirat. Sebab itu kita katakan kum itu adalah musyrikin, sebab dia punya lawan adalah kum. Kum itu adalah kamu. Kamu ni orang beriman. Opposite kamu adalah orang-orang yang tak beriman. Dan ini menunjukkan bahawa diharamkan makan dan minum daripada bekas emas ataupun perak bukan sebab najisnya, tapi sebab apa? Sebab ia adalah perbuatan orang kafir dan orang musyrik. Dan kita dilarang daripada menyerupai orang kafir dan orang musyrik dalam akidah kita, dalam perkataan kita, dalam pakaian kita, dalam cara kita. Dan satu lagi, makan dekat emas dengan perak itu, apa bezanya dengan makan dengan dekat pinggan kaca, pinggan tupperware dan sebagainya, ataupun dalam kertas bungkus? Apa beza? Kalau makan dia punya pinggan dia emas, pinggan dia perak. Pinggan emas awak tak mampu nak beli, ini pinggan emas. Wah, awak emas, siapa yang agak pakai macam ni? Okey emas ke? Orang kaya-kaya ke? Orang kaya pun tak pakai pinggan dia. Satu orang macam mana? orang yang nak orang megang kat dia. Kemungkinan besar di air pun memang ada pun. Dan ini adalah satu perbuatan yang laku simpan duit ataupun ini adalah perbuatan kembali lagi. Kalau masuk buat pedang ataupun kita lain lah boleh dijilat tu. Tapi ini untuk makan dan minum. Itu perbuatan orang yang nak hidup kat dunia selama-lamanya ataupun dia lah anak-anak dunia bukan anak-anak akhirat. Dan satu lagi, bila orang nampak dia makan dengan dalam atas piring apa? Piring mak, cawan mak, cawan perak. Dan orang datang tu orang yang miskin, dia tengok apa lah keadaan dia. Aku makan pun tak ada. Aku putih mak, putih berhenti pun tak ada. Pakai pun jumpa kerti. Dia makan pakai mak perak. Betul lah dia. Kata tak ada gerak, tak ada gerak. Dan ini dia itulah atau di dalam dan nah dan tinggi dalam dan namun demikian apakah sebenarnya sebab sebenarnya diharamkan selain daripada yang disebutkan tadi itu juga akan oleh ulama yang penting bukan rasanya nanti sebab kita nak tahu keindahannya sebab diharamkan makan daripada makan perak ni bekas makan perak. Sebab nanti kita nak kaya ustaz ni yang emas ni pakai tak? Tak? Emas ada sikit emas ni pakai tak? Ataupun ustaz ni cawan macam emas tapi dia bukan emas boleh pakai tak? Ni pinggan macam emas tapi warna emas tapi bukan emas boleh pakai tak? Itu mesti emas betul-betul. Ataupun ini memang emas tak tapi dia bukan botol, dia celup emas. Celup perak boleh kan? Sebab tu kita nak tahu apa sebabnya diharamkan. Apa tu apa ni memakai bekas makan dan minum daripada masa jadi kita tahulah daripada hadis ini kita lebih kepada sebab-sebab akidah sebab-sebab akidah kerana ia ada berkaitan dengan perbuatan orang-orang kafir musyrik mereka dan mereka lakukan di dunia ada pun kita tak pakai hari ini di dunia ini sebab kita akan pakai dijanjikan akan pakai makan daripada bekas mak dan perak di akhirat yang di dalam syurga itu. Kamu macam Arab sekarang beri minum Arab sekali tak keluar kan? Tak mampu jawabnya apa? Sekali pun tak boleh sekali pun tak kenapa? Sebab kalau kamu tahan nafsu kamu pada di dunia ni kalau tengok orang nak minum, orang minum lah rasa sedap apa percaya lah kamu akan dapat minum di hari kiamat, di dalam syurga dan rasanya lebih sedap daripada apa juga brand Arab dia kata 250 cent lah apa ni kan bila kamu minum lagi 1 cent pada ni lah ni baik-baik lah dekat bar, dekat mana semua tak perlu makan Arab. Dia tak tahu teksi pun ada dalam kita orang Islam pakai buku bawa teksi. Kita pergi jadi je lah. Tak apa lah apa pula ni. Tapi diharamkan kat dunia. Sebab dia adalah minuman orang-orang kafir. Tapi kita akan minum. Tapi lebih best, lebih sedap daripada apa juga Allah kat dalam dunia ni. Tetapi lagi bagus dia tidak mengamukkan. Walau zikun, lalu sabda'un, na'ala walau zikun. Tak ada sahih, tak ada mampu. Itu nikmati syurga untuk orang yang beriman. Jadi kemungkinan besar mas dan perak ni adalah dari hukumnya ataupun sebab diharamkan sama macam haram. Jadi nanti kita akan bahaskan tentang soalan-soalan tadi. Jadi dengan itu kita berhenti di sini dahulu. Ada apa-apa soalan satu dua tentang dari tadi ya. Dok. Dok jawab. Orang tanya dok boleh makan. Jawabnya boleh. Dalilnya zaman Nabi Muhammad para sahabat ada makan, ada majlis makan kenduri ya. Yang sekarang pun duduk, sahabat-sahabat pun duduk. Dan antara yang dihidangkan menu dia tu, daging top ni, daging jawa. Tapi Nabi SAW tak sentuh sikit pun. Dan antara sahabat yang makan, nama dia Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, makan depan Nabi SAW. Kalau tak boleh makan, Nabi boleh diam lah. Tentang-tentang. Kalau dia tak bilang lagi, Nabi SAW kan dia takut tu dengan Khalid bin Walid. Sebab dia title. Ataupun Nabi SAW, bunyi jari ni, atau apalah. Jadi bila Nabi SAW, maknanya ada satu kemungkinan dia. Nabi SAW diam bila sahabat makan, menunjukkan bahawa ia halal dimakan. Kemudian ada riwayat lain lagi bagus, dia menerangkan. Nabi SAW kata, kenapa tak makan? Bila saya tanya tak makan, oh, datang ni tak ada kat kawasan aku, aku tak biasa makan. Kita tak sepungkan aku ya, kita kita lah. Kadang-kadang ada orang kita, anak pun tak nak makan. Hamster lagi tak nak makan. Dia tak nak makan. Tak biasa kan? Orang lain, tik-tik tak nak makan. Tapi tik ni makan. Dan terlupa orang. Gelira, tila dan sebagainya. Jadi dia balik kepada kita punya perasaan. Jadi bukan maknanya dia tak boleh makan. Jawab. Tidak boleh lah. Jadi awak masuk, semua reptil awak masuk kan ke dalam. Jadi jawa yang hidup dekat zaman lagi tak sekarang tu dengan jawa yang apa tu monitor lizard yang dekat sungai-sungai tu tak sama lah. Lain sikit tu. Wallahualam. Tapi kalau boleh janganlah, tak payahlah makan tu semua eh. Tu je lah. Jadi kalau orang nak makan, makan. Bukan maknanya sunnah makan atau apa. Eh, tu je lah soalan kita mesti di sini dahulu. Sebab apa yang kita dengar dan baca beri manfaat. Yang benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.